Pak Dede, silakan. Ini kalau saya perhatikan Bu ya, setiap tahun menjelang Lebaran itu pasti ada jadi sesuatu tuh yang di tanda kutip dimainkan. Ini kali air, nanti BBM lah, minyak, sayur, nanti ada kacang kedelai sehingga tempe mahal. Pokoknya ada aja itu loh Bu. Ya ini saya nggak tahu ada apa ini di sini Bu. Terima kasih banyak Bu. Pak Amin, silakan. Kalau saya punya pendapat sih, perusahaan air minum tuh dia bukan produk ya, dia hanya jasa angkut. Itu harus ditata. So air kan ciptaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan Pak Dibyo. Jawabnya begini, itu air minum yang didapat itu jangan dari sumber pam lah atau dari sumber-sumber mata air artertis. Sebaiknya dari reverse osmosis, dari ini air laut yang di pinggiran yang daerahnya bersih gitu. Itu menyebabkan jadi harga air minum nantinya tinggi karena didapat dari RO dan ozon gitu. Jadi air-air itu akan dikemas dengan harga tinggi karena bilang-bilang aja kalau sumber-sumber artetis dari gunung maupun dari sumur-sumur bor sekarang nggak boleh. Jadi harus kita menggunakan RO dan ozon, mengadakan ozonisasi ataupun penjernihan khusus gitu. Jadi otomatis harganya bisa dua kali lipat. Jadi pelanggan diberitahu bahwa karena peraturan pemerintah seperti itu maka terjadilah kenaikan karena sumber-sumber air artertis yang murni dari alam nggak boleh diambil gitu. Terima kasih.